alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah ya, kajian Jumat pagi musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Adabul Khitbati wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Amr ibn Abdul Mun'im Salim hafizallahu taala. Sekarang waruya min tariq ya. Qala al-musannif hafizallahu taala waruya min tariq, dan diriatkan dari jalur Abi Jaham dari Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu anahu qal, beliau mengatakan huma zaniyani, keduanya berzina, majtama'a, tidaklah keduanya berkumpul. Walahu sanadun sahihun, dan asar ini sanadnya sahih dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Waljab anhu, dan jawaban untuk asar ini sebagaimana jawaban untuk asar sebelumnya. Jawaban untuk asar sebelumnya di halaman 38 kemarin kita baca. Qultu wa hadha ala sabili tasydid. Ini adalah bentuk ucapan keras. Wala yujibu ayyakun al-aqdu mafsukhan, dan tidak mengharuskan akad nikah yang terjadi batal. Thumma arada, kemudian beliau bawakan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan lelaki yang dicambuk karena zina tidaklah menikah kecuali dengan wanita yang dicambuk karena zina. Wahua, dan ini adalah diriatkan oleh Baihaqi dalam riwayat Habib Al-Mu'allib dari Atta ibn Abi Rabah dari Abu Hurairah bihi dengan redaksi di atas. Wahadhal khobar, dan hadis ini adalah dianggap riwayat yang mungkar yang dibawakan oleh Habib Al-Mu'allib. Karena riwayat ini diriatkan min wajin akhar, dengan sanad yang lain dari Amr bin Shu'aib dari Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah marfu'an. Kalau tadi mauqufan ucapan Abu Hurairah. Dan diriatkan dari Amr dari Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Ya, versi mauquf dan versi marfu' dua-duanya tidak sah. Bal huwa mimma ittaraba fihi Habib, namun ini keguncangan yang terjadi pada Habib. Terkadang meriatkannya secara marfu', terkadang mauquf. Wa khalafa bihi al-mahfuz, dan riwayat Habib ini menyelisihi riwayat yang terjaga, riwayat yang benar dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, yang telah aku jelaskan secara rinci di kitabku Sunan Syar'i Al-Hanif. Dan diriatkan dari Ibnu Umar, dan beliau bawakan dari Ibnu Umar dan Jabir radhiallahu anhuma bolehnya nikah dua pelaku zina jika keduanya telah bertobat. Wa hadza la khilafa fihi, kalau sudah tobat maka boleh nikah, ini satu hal yang tidak diperselisihkan. Ini yang patut digarisbawahi. Kalau keduanya sudah bertobat, sama-sama menyesali dan sungguh-sungguh menyesali zina yang telah terjadi, kemudian nikah, maka ini tidak ada perselisihan sahnya dan bolehnya. Nah, yang jadi perselisihan, wa innamal khilafu, perselisihan ulama ada manakala keduanya belum bertobat. sehingga akad nikahnya itu bukan karena bukan setelah tobat, namun akad nikahnya karena nutupi malu dan sebagainya, bukan karena setelah selesai setelah bertobat. Motivasinya murni karena nutupi aib keluarga dan semacam itu, kemudian nikah. Sahkah nikah keduanya ataukah tidak? Maka ini ada perselisihan. Wa hadzanil atharani, dan dua athar dari Ibnu Umar dan Jabir, lam yata'arada lidhalik, tidaklah menyinggung hal tersebut, tidaklah membahas hal tersebut. Waqat ajaza, dan yang membolehkan keduanya nikah, man, orang yang lebih utama untuk diikuti dibandingkan sejumlah nama yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar melalui lisan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih mendahulukan dan mengutamakan riwayat dari Abu Bakar dan Umar dibandingkan para sahabat yang lain, itulah yang lebih utama. Lebih-lebih keduanya Abu Bakar dan Umar adalah orang yang lebih berilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ditambah karena Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Wal'ajib, dan satu hal yang mengherankan bahasanya Ibnu Hazm, beliau secara teori di usul fikihnya punya pendapat la takumu atharu sahabati indahu maqam al-hujjah. Asar dan riwayat dari sahabat itu tidak memiliki posisi hujjah, bisa jadi dalil menurut beliau. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, maka beliau penuhi anhum, riwayat dari sahabat, riwayat yang menguatkan pendapatnya. Tsumma dzakar ba'da dzalika, kemudian beliau sebutkan, kayaknya bukan ba'da ya, ba'da. Tsumma dzakar ba'da dzalika qaulahu, kemudian beliau sebutkan perkataannya setelah itu, wa qad ja'a, dan terdapat riwayat membolehkan nikahnya, pernikahan pasangan zina. Ini terdapat riwayat dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Qultu, kata penulis, adapun mawar riwayat yang berkenaan dengan hal tersebut dari Abu Bakar, ini disebutkan oleh Baihaqi di Sunanul Kubra, beliau mengatakan warwina, dan kami mendapatkan riwayat dari Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu fi rajulin bikrin, tentang seorang laki-laki yang bikrin yang masih bujangan. Iftadda imra'atan wa'tarofa, yang berzina dengan seorang perempuan dan keduanya mengakui. Fajaladahuma mi'atan, maka Abu Bakar kemudian mencambuknya sebanyak 100 kali, mencambuk keduanya sebanyak 100 kali. Summa zawwaja ahadahuma minal akhar, kemudian ya Abu Bakar menikahkan yang satu pada yang lain. Makanahu wa nafahuma sanatan, kemudian dibuang selama 1 tahun. Adapun athar Umar radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ubaidillah ibn Ubay ibn Abi Yazid, dari ayahnya, anna rajulan tazawwaja imra'atan, ada seorang laki-laki menikahi perempuan, Walaha dan perempuan ini punya anak gadis, punya anak perempuan min ghairihi dari suami sebelumnya. Dan si laki-laki lahu ibnun punya anak laki-laki min ghairiha dari istri yang lain. Ya, maka ini anak gawan. Ya, orang Jawa bilang anak gawan. Ya, anggap saja ini janda dan duda masing-masing nikah dalam keadaan bawa anak yang perempuan. Si istri bawa anak perempuan, si suami duda bawa anak laki-laki. Dan anak gawan ini tentu bukan mahram. Ternyata fa fajar al-ghulamu bil jariyati, anak laki-lakinya fajar berzina bil jariyati dengan anak perempuan itu. Fa dhahara biha hablun, lantas nampak ni hamil. Falamma qadima Umaru, maka ketika Umar tiba Makkah tadi Mekah, rufi'a dalam kasus semacam ini namanya dilaporkan. Terjemahnya dilaporkan. Rufi'a dzalika, kasus ini rufi'a dilaporkan ilaihi kepada Umar. Fasa'alahuma, Umar menanyai keduanya, betulkah berzina? Fa'tarofa, keduanya mengaku berzina, lantas Umar mencambuk al-haddah sebagaimana ketentuan hukuman had pada keduanya, yaitu 100 kali cambukan. Wa harasa, dan Umar menginginkan untuk menyatukan di antara keduanya, yaitu supaya keduanya nikah saja. Ternyata fa'aba al-ghulamu, si anak laki-laki tidak mau nikah dengan perempuan tersebut. Berzina mau, tapi kalau menikahinya tidak mau. Ini, maka inilah kerugian yang terjadi pada pihak perempuan. Ini, sebagian laki-laki seperti yang ada dalam riwayat ini. Berzina dengannya mau, ini, menikahinya tidak mau. Wa hadha sanadun, dan ini adalah sanad rijaluhu, para perawinya thiqah, kecuali Abu Yazid, bapaknya Ubaidillah, dinasikah oleh Ibn Hibban dan Al-Ijli. Ya, Al-Hafidh Ibn Hajar di Takribut Tahdhib mengatakan, kila lau sohbah, ada yang bilang kalau dia adalah sahabat Nabi. Namun, Al-Hafidh Al-Dhahabi tidak menilai mu'tamad pendapat ini yang mengatakan kalau dia sahabat. Faqal, sehingga Adzhabi mengatakan wuthiqa, dinilai thiqah oleh sebagian ulama. Faka'ana, kata-kata di sini, bentuk pasif di sini isyarat, ini seakan-akan isyarat alama warata fi tawthiqihi, bahasanya nilai thiqah untuknya tidak teranggap. Kesimpulan dari penulis buku ini, pendapat yang lebih mendekati ini adalah majlul hal. Perawi tersebut Abu Yazid itu tidak dikenal keadaannya. Dan yang sanadnya lebih sahih adalah riwayat Ibn Abi Syaibah. Ibn Abi Syaibah mengatakan hadatsana Hundar dari Syu'bah, dari Qais Ibn Muslim, dari Tariq Ibn Syihab. Ada seorang laki-laki ingin menikahkan anak perempuannya. Faqalat, lantas si anak perempuan belak-belakan pada bapaknya. Ini aksya, aku khawatir membuat engkau malu wahai ayahku. Karena aku telah berghaitu, aku telah berzina. Kemudian maka sang ayah mendatangi Umar dan mengatakan, bukankah dia telah bertobat? Sang bapak mengatakan iya. Qal, Umar mengatakan fa zawijha, silakan engkau nikahkan anak perempuanmu. Dan sanadnya sahih. Walaysa fihi, tidak ada pada riwayat ini dalalatun dalil mendukung pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat bahasanya nikahnya pelaku zina yang belum bertobat itu nikah yang tidak sah. Walhasil kesimpulan mimma taqaddam dari orang yang telah lewat, tidak boleh menikahi wanita yang berzina, tidak boleh pula menikahkan lelaki yang berzina, kecuali jika keduanya telah sama-sama bertobat. Walakin in waqa'a nikahu huma, ya, maka tidak boleh. Namun jika terlanjur terjadi akad nikah keduanya, falyakunu mafsukhan, maka tidaklah nikahnya batal, tidak pula batal, sebagaimana klaim Ibnu Hazm. Wallahu a'lam. Nah, kemudian poin yang lainnya tentang perempuan yang selayaknya dinikahi, ya, maka kriteria selanjutnya beliau katakan, dikatakan oleh penulis, wa kadzalika falyatakhayyar, dan hendaklah seorang laki-laki memilih man, perempuan yang dia punya firasat, perempuannya adalah perempuan yang memiliki kecerdasan, fitnah kecerdasan, wa rajahatul akli, wanita yang mengedepankan akal, wa husnul tadbir, dan wanita yang pintar mengatur, bukan orang yang, perempuan yang senangnya berantakan, namun senangnya mengatur dan pandai dalam mengatur. Fa'innaha, karena seorang istri, seorang perempuan itu akan diminta pertanggungjawaban alias pemimpin untuk anhu ngurusi suaminya dan anak suaminya. Qa'imaton, dia Allah yang akan mengurusi urusan suaminya dan urusan rumah suaminya. Maka ketika dia hamqa, dia adalah orang yang dungu, maka perempuan ini merusak, membuat kerusakan-kerusakan yang besar, hancurlah rumah tangga karenanya, hancurlah rumah tangga karenanya. Sehingga jika dia adalah wanita yang zakiyah najibah, maka dia wanita yang cerdas dan najibah, aslahat, maka dia akan memperbaiki islahan aziman, perbaikan yang luar biasa. Tastakiru, timbullah stabilitas, tastakiru bi'al usrah, maka rumah tangga menjadi rumah tangga yang tastakir, stabil. Watan hadu fi dini hawa ma'asyiha, dan dia akan bangkit dengan agamanya dan penghidupannya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala di Al-Mughni mengatakan, wa yakhtaru, hendaklah memilih dzatal aqli, wanita yang bagus akalnya, dia jauhi wanita yang dungu, karena nikah itu tujuannya adalah lil usrah, untuk pergaulan, untuk interaksi, dan tidak akan bagus interaksi bersama wanita yang dungu, dan tidak akan nyaman hidup bersamanya. Warubama, dan boleh jadi hal tersebut, kedunguan itu melebar ila walatiha, pada anaknya. Waqad kila, ada ungkapan orang Arab yang mengatakan, jauhilah wanita yang dungu karena anaknya itu akan terlantar, tidak diurus sama ibunya, dan interaksi dengannya adalah bencana. ila sifatin ukhra katsirah, dan masih ada ya, kriteria-kriteria yang lainnya yang banyak. Min sifatis salahi wal falah, yang merupakan kriteria yang mengantarkan pada kebaikan dan keberuntungan. Mimma yajibu talabuhu, satu hal yang wajib dicari pada seorang perempuan yang ingin untuk dinikahi. Musmi' ini azhara azman wa sabatan ala dzalik, ya, nampak ada tekad, ya, nampak sudah bertekad, terjemah bebasnya bertekad azwaja biha, untuk nikah dengannya. Najibah, salah satu makna najib, zaki wa fatin, cerdas. Nah, kemudian tadi kita jumpai riwayat yang menunjukkan bolehnya menikahkan laki-laki dan perempuan pasangan zina yang sudah hamil. Di halaman 40 tadi kita baca, fafajara al-ghulamu bil jariyati, maka anak laki-laki tersebut zina dengan si gadis. Fadhahara biha hablun, nampaklah si perempuan tersebut hamil. Kemudian setelah dilaporkan pada Umar, fajalata Umar al-hadda, Umar mencambuknya, dan Umar menginginkan agar keduanya menikah dalam keadaan si perempuan ini hamil. Fa'aba al-ghulamu, namun si laki-laki tidak mau. Ini ada riwayat yang menunjukkan, riwayat dari Umar bin Al-Khattab yang menunjukkan, mengisyaratkan dan menunjukkan bolehnya nikah pasangan zina yang nikahnya pasangan zina dalam keadaan si perempuan hamil. Namun kalau penulis buku ini menilai riwayatnya dhaif. Ada satu perawi, Abu Yazid ibn Ubaidillah, yang beliau katakan al-aqrab annahu majhulul hal, yang kemungkinan yang lebih mendekati dia adalah majhul. Ini mungkin bisa kita katakan riwayat ini ada perselisihan. Kalau saya Amr menilai riwayatnya dhaif, namun kalau saya Mustafa Al-Adawi di buku tafsir beliau, tafsir surat An-Nur fi su'al wal jawab, beliau menilai riwayat ini riwayat yang sahih. Saya bacakan dari tafsir surat Nur fi su'al wal jawab karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Di halaman 53 beliau katakan, hal yajuzu nikahul hamili minaz zina qabla wada'i hamliha. Bolehkah menikahi wanita yang hamil karena zina sebelum dia melahirkan? Maka jawaban beliau, tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina sampai dia melahirkan, dengan menimbang firman Allah Ta'ala, dan wanita-wanita yang hamil batas waktunya sampai dia melahirkan. Surat At-Talaq ayat yang keempat. Alasan yang kedua, walima fi dzalika min ikhtilatil ansabi, karena hal tersebut menyebabkan tercampurnya nasab. Karena nikah tentu berkonsekuensi bolehnya jima, bolehnya dikumpuli. Maka manakala yang menikahi perempuan yang hamil ini adalah lelaki yang bukan pasangan zinanya, maka ini berdampak ikhtilatil ansab. Karena air maninya tercampur di rahim si perempuan. Namun ini pendapat beliau, kalau yang menikahi si perempuan wanita hamil karena zina ini bukan pasangan zinanya, maka beliau katakan la yajuz, tidak boleh. Walakin tazawujuha biman zana biha wa hamalat minhu lahu wajhun. Akan tapi seandainya perempuan ini dinikahi oleh lelaki pasangan zinanya, yang dia si perempuan itu hamil karena si laki-laki lawajuhun, beliau cuma katakan punya alasan untuk dibenarkan. Kemudian beliau bawakan riwayat yang tadi kita baca. Badal kalimat akhoja ibn Abi Syaibah fil musannab wal Baihaqi fi Sunanil Kubra. Ini berdasarkan hadis atau riwayat Baihaqi dalam Sunanul Kubra dan Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Kalau tadi di buku ada juga Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Kata beliau, wal Baihaqi fi Sunanul Kubra bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih dari Ubaidillah Ibn Abi Yazid dari ayahnya. Nah, kalau di sini disebutkan siapa nama bapak dan ini, Anas Sabah ibn Thabit tazawaja ibnata Rabah ibn Wahab. Ada seorang laki-laki namanya Sabah atau Sibah, menikah dengan anak perempuan Rabah ibn Wahab. Dan si suami ini punya anak laki-laki dari istri yang lain, walaha, dan si istrinya punya anak perempuan min ghairihi dari yang lain. Fafajar al-ghulamu bil jariyati, maka anak laki-lakinya zina dengan si anak perempuan. Wadhahara bil jariyati hamlun, dan nampaklah si perempuan ini hamil. Farufi'a ila Umar bin al-Khattab, maka keduanya dilaporkan pada Umar ibn al-Khattab. Fa'tarofa, keduanya mengaku berzina. Maka Umar mencambuknya. Waharasa, dan memotivasi supaya menyatunya keduanya. Fa'aba al-ghulamu, maka al-ghulam si pihak laki-lakinya tidak mau. Ya, di beliau katakan tentang satu hadis ini diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, Baihaqi dalam Sunan Kubra, dan redaksi yang tadi kita bacakan adalah redaksi Ibnu Abi Syaibah. Wa Ubaidillah ibn Abi Yazid Thiqah, kemudian bapaknya yang tadi bermasalah, bapaknya Ubaidillah. Wa Abu Qala'anu Al-Hafidh fi Takrib, sama mengutip takrib tentang bapaknya, dikatakan Abu Yazid Al-Makki Halib Bani Zuhrah yukalu lahu Suhbah, ada yang bilang kalau dia adalah sahabat Nabi, wawah, dan dia adalah walid, bapak dari Ubaidillah. Dinilai siqah oleh Ibn Hibban, dinilai siqah oleh Ibn Hibban. Ini kalau yang tadi, kalau di buku Adabul Khitbah, yang menilai siqah disampaikan Ibn Hibban ada Al-Ijli, dan dikutip juga perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar di Takrib, kalau kila lahu Suhbah dimungkinkan, atau ada yang bilang kalau dia sahabat Nabi. Ini, namun di sini penulis Syekh Amr itu cenderung pada Al-Dhahabi yang menilai bahasanya statusnya sebagai sahabat itu tidak jelas. Sehingga kesimpulannya dia, rawinya dianggap majhul, riwayatnya dinilai dhaif. Ya, maka ada riwayat yang menunjukkan kalau dimungkinkan perempuan yang hamil karena zina bisa dinikahi namun oleh lelaki pasangan zinanya. Ada riwayat yang riwayat dari Umar yang menunjukkan demikian. Ya, namun bisa kita katakan pakarnya berselisih pendapat tentang statusnya. Ada yang menilai dia dhaif karena salah satu perawinya majhul, namun rawi yang majhul tadi, namun ada yang menilai sahih, dan ini kemungkinan besar beliau nilai sahih ketika beliau menerima kalau Abu Yazid ini adalah lahu suhbah, adalah sahabat Nabi, sehingga tidak perlu dibahas tentang statusnya thiqah dan tidaknya. Ya, maka ini bisa boleh menurut ulama yang menilainya sanadnya sahih, dan tetap kembali kepada hukum sebelumnya. Kalau ini dipandang asar atau riwayat ini dipandang sebagai asar yang dhaif. Sedangkan asar-asar yang lain yang tadi kita baca tidak menunjukkan kalau itu dalam keadaan hamil. Cuma zina saja. Ya, dari perkataan Ibnu Abbas di depan, ya, demikian juga Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas mengatakan awalnya zina, kemudian akhirnya nikah, awalnya haram, akhirnya halal. Dan asar Ibnu Mas'ud dan yang lainnya semuanya cuma membahas tentang masalah zina, tidak menegaskan hamil. Ini penegasan hamil kita jumpai di asar Umar saja. Kalau yang lain tidak ada penegasan kondisinya hamil, kemungkinan besar ya zina namun tidak hamil. Dan dari sudut pandang tadi, menurut ulama yang menilai asar Umar itu sahih, kita jumpai kerugian pihak perempuan karena zina. Dia, si laki-laki diminta untuk menikahinya, namun si laki-laki tidak mau. Ketika tidak mau, ya sudah, Umar tidak memaksanya. Umar tidak memaksanya. Dalam keadaan perempuan ini hamil. Maka kalau menurut sudut pandang ulama yang menilai sanadnya sahih, ya maka ya boleh nikah meskipun pasangan zina dalam keadaan zina, namun itu cuma boleh, tidak menjadi keharusan bagi dia untuk menikahinya. Ya, ketika Umar menginginkan agar si laki-laki menikahi pasangan zinanya, dia menolak dan Umar tidak memaksanya. Maka ini menunjukkan ya, ruginya, kerugian pihak perempuan yang rela berzina dengan seorang laki-laki. Seandainya hamil, kemudian ya, dalam bahasa kita minta tanggung jawab, kemudian si laki-laki tidak mau tanggung jawab, ya, ya tidak ada hak untuk memaksa. Ya, tidak ada keharusan untuk menikahinya. Keharusan untuk menikahinya tidak ada. Ya, kalau mau ya di menikahinya, namun tidak ada keharusan untuk menikahinya. Sisi pendalilannya karena Umar tidak mengharuskan dan memaksa si laki-laki untuk menikahinya. Ya, maka ini kerugian besar bagi pihak perempuan ketika ya, mau berzina. Yang tentu di sini adalah zina dan bukan, yang kita bahas adalah zina dan bukan pemerkosaan. Dan ini di antara hikmah kenapa di ayat tentang masalah zina, tentang hukuman zina di surat An-Nur, disebutkan perempuan terlebih dahulu daripada laki-laki. Kalau katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini pelaku zina perempuan dan laki-laki, cambuk masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Ini kenapa perempuannya disebutkan terlebih dahulu baru laki-laki. Maka ada sejumlah hikmah yang disebutkan oleh ulama, ingin saya bacakan dari tafsirnya Syaikh Mustafa Al-Adawi. Untuk surat An-Nur ayat yang kedua, apa rahasia kenapa perempuan disebutkan lebih dulu daripada laki-laki di bab zina? Yang ada di surat An-Nur ayat yang kedua, maka beliau katakan, kalau ba'du ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan perempuan itu disebut lebih dahulu daripada laki-laki di bab hukuman untuk berzina, li umurin, karena sejumlah alasan. Itu karena 5 alasan. Yang pertama, karena perempuan lah yang mendorong terjadinya zina karena perbuatan yang dia lakukan berupa tabarruj. Kemudian perkataan yang dilembut-lembutkan, bahkan boleh jadi manja-manja, mendesah-desah. Meminta kasurin wa takhannujin, dia lenggak-lenggok dan yang lainnya. Maka dialah yang mengawalinya. Kemudian setelah itu direspon oleh laki-laki yang rusak hatinya. Kemudian yang kedua, karena perempuan itulah yang mempersilahkan seorang laki-laki untuk menzinainya karena dia mau dengan ajaan zina si laki-laki. Walau la tamkinuha lahu lam yaqa. Seandainya si perempuan itu tidak mau dizinai, maka tidak akan terjadi perzinaan. Ya, maka penjelasan yang kedua mengatakan kenapa perempuan disebut terlebih dahulu, karena kata kunci zina itu di perempuan. Kita bicara zina yang suka sama suka, bukan pemerkosaan. Ya, maka zina suka sama suka, ya kata kuncinya di perempuan. Perempuannya tidak mau, ya tidak akan terjadi zina. Si laki-laki cuma bisa merayu, keputusan akhirnya ada di pihak perempuan. Maka dia kata kunci untuk terjadi tidaknya zina. Ya, sehingga dia disebutkan di depan ya, sebelum pezina laki-laki. Penjelasan yang ketiga mengatakan qil, ada yang menjelaskan bahasanya syahwat biologis pada perempuan itu lebih banyak dan lebih dominan badannya. Fasaddaraha taghlidan li tardaa syahwataha. Oleh karena itu, maka perempuan disebutkan terlebih dahulu taghlidan untuk penegasan, untuk ancaman keras, supaya dia mengontrol, supaya perempuan itu mengontrol syahwatnya. Wa in kana qad rukiba fiha haya'un. Dan untuk mengendalikan syahwat perempuan yang demikian, syahwat biologis perempuan yang demikian besar, maka Allah berikan padanya rasa malu. Maka rasa malu sangat-sangat urgen bagi seorang perempuan. Karena rasa malu inilah yang mengendalikan syahwat biologisnya. Yang secara umum syahwat biologis perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Dan di antara dampak buruk zina, lakinnaha idza zanat dhahaba al-haya'u kulluhu. Nah, kan tapi jika seorang perempuan itu berzina, maka rasa malu pada dirinya seluruhnya sudah hilang. Ya, dengan seorang laki-laki yang bukan siapa-siapanya, dia lepas semua pakaiannya, maka sudah hilang juga seluruh rasa malu. Dzakaru Al-Qurtubi, ini hikmah ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sebagian ulama mengatakan perempuan disebutkan terlebih dahulu di bab zina, hukuman pezina, dan disebut belakangan di ayat tentang masalah pencuri. Liana zina, karena zina itu muncul karena syahwat, syahwat jima. Wahia dan syahwat jima fil mar'ati aqwa wa akthar. Itu aslinya pada perempuan lebih kuat dan lebih banyak. Wasariqatu, sedangkan pencurian itu muncul karena keberanian, kekuatan dan keberanian. Dan berani wahia fi rajuli aqwa wa akthar. Keberanian itu lebih kuat dan lebih banyak pada laki-laki. Kemudian penjelasan yang keempat adalah anna zina kana fi dzalika zaman mutafasyian fi nisa'i. Penjelasan yang keempat menyampaikan apa sisi sosiologisnya. Bahasanya zina di zaman itu, di zaman turunnya Al-Qur'an, itu tersebar banyak pada perempuan. Wa kunna hunna da'iyat ilaihi. Dan perempuanlah yang mengajak untuk terjadinya zina. Hatakan lil baghaya wal ima, sehingga para pelacur itu punya bendera yang dipasang di depan rumahnya, ya, supaya ya, memberitahukan siapa yang ingin berbuat zina dengannya. Maka dialah yang ngajak-ngajak, mari berzina dengan saya dengan belak-belakan. Penjelasan yang kelima, anna zina fi nisa'i asyaddu 'aran 'alaihinna. Bahasanya zina pada perempuan itu lebih memalukan dibandingkan laki-laki. Karena tidak ada laki-laki yang hamil. Ini adanya perempuan yang hamil. Dan kalau hamil maka tidak bisa ditutupi. Adapun laki-laki karena dia tidak hamil, dia bisa nutupi aibnya. Aib zinanya. Fal'aru bizina fihinna akthar. Maka memalukan atau aib karena sebab zina pada perempuan itu lebih banyak. Karena seharusnya perempuan itu ditutupi dan dilindungi, maka disebutkanlah pelaku zina perempuan terlebih dahulu taghlidhan, untuk menunjukkan besarnya, gawatnya masalah zina, wahtimaman, dan harus ada perhatian yang besar tentang hal ini. Wa aidan fazina bil mar'ati adaru min ajlil habli, wallahu a'lam. Demikian juga karena zina dengan seorang zina yang terjadi pada seorang perempuan itu lebih membahayakan dibandingkan laki-laki, min ajlil habli, karena yang hamil itu adalah perempuan dan bukan laki-laki. Thank you. Ya, sebelum kita akhiri, saya ingin bacakan tentang apa kriteria perempuan yang berakal atau berkaitan dengan perempuan yang berakal dari kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Thank you. Tak ketemu yang saya cari. Ya demikian aja. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.